Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mtawisani ila yaumiddin amma ba'du. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa la naqulu bi khalqihi wa la nukhalifu jama'atal muslimina. Qala syarihu rahimahullahu ta'ala la naqulu al-Qur'anu mahlukun kama taqulul jahmiyatu fahada kufrun wa hujudul kalamillahi wa juhudun lil kalamillahi wa wasfullahi binaqsi annahu wa wasfun lillahi binaqsi wa annahu la yatakallamu walladhi la yatakallamu yakunu naqisan wa la yakunu ilahan wa lihada lima qala qawmu samiri hada ilahukum wa ilahi Musa hada ilahukum wa ilaihi Musa wa ilahu Musa ya'nuna al-ijla awit timtala qala Allahu jalla wa ala afala yarawna ala yarji'u ilaihim qawlan wa la yamliku lahum dharra wa la naf'a faqala ala yarji'u ilaihim qawlan ay la yatakallamu fadalla ala butlani ibadatuhum lahu ibadatahum lahu huba ibadatihim butlani padahal ala butlani mudah ibadatihim mudah pun nilai mudah pun nilai terus wafil ayatil ukhra alam yarau annahu la yukallimuhum wala yahdihim sabila wal kalamu sifatun kamali mudah pun nilai sifatu kamalin wa adamul kalami sifatun naqisun naqsin mudah pun nilai-nilai Allah subhanahu wa ta'ala munazzahun an sifati naqsi wa muttasifun muttasifun bisifatil kamali wa la nukhaliful jama'atal muslimina kal jama'atul muslimina yu'minu bi annahu munazzalun haqiqatun ghairu mahlukin minhu bada'a wa ilaihi ya'udu wa hadihi aqidatul muslimina wa fil qur'ani wa kadhalika la nukhalifu jama'atal muslimina fi kulli majtama'u alaihi min umur dini qala ta'ala wa man yushakikir rasula min ba'dihi ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira minallahi bada'a wa laysa kama yakulu ba'du dulali inna jibrila akhadahu min lawhil mahfudi bal sami'ahu minallahi mubasharatan wa ilaihi ya'udu ay fi akhiri zamani yurfa'ul qur'anu ila Allah azza wa jalla wa hada min alamati sa'ati fayunzi'u al-qur'anu min masahifi wa suduril rijali fala yabqa fil ardi. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqala al-imam Abu Ja'far al-Tahawi rahimahullah ta'ala wa la naqulu bil khalqihi wa la nukhalifu jama'at al-muslimin. Kita tidak berpendapat bahwa Quran makhluk dan juga kita tidak menyelisihi jama'ah kaum muslimin yang menyatakan Quran kalamullah laisa bimakhluk, bukan makhluk. Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan hal ini, la naqulu al-Qur'anu makhluqun kama taqulu al-Jahmiyatu. Kita tidak menyatakan Quran adalah makhluk sebagaimana yang dikatakan oleh kaum Jahmiyah. Kaum Jahmiyah juga diantaranya Mu'tazilah, kaum Zanadiqah, ya, mereka berpendapat Quran makhluk dengan argumen-argumen yang batil. Baik. Ya, kemudian ini mengenai bantahannya banyak ya disebutkan di kitab-kitab para ulama ya. Ya, kita cukupkan aja di sini. Kalau kita bacakan kalam-kalam para ulama dari kitab-kitab yang lain jadi panjang. Nah, kemudian kata Syekh Shalal Fauzan, fahada kufrun wa juhudun li kalamillahi. Maka ini adalah kekufuran dan bentuk juhud, pengingkaran terhadap kalamullah. Wa wasfun lillahi bin naqsi, dan juga berarti mensifati Allah dengan naqas, dengan sifat yang kurang. Wa annahu la yatakallamu, karena yaitu bahwa Allah tidak berbicara, ya, tidak berfirman, berarti ini sifat kurang. Seperti jamadat, benda-benda mati yang enggak bisa berbicara. Walladzi la yatakallamu yakunu naqisan wa la yakunu ilahan. Ya, sesuatu yang tidak berbicara maka dia menjadi kurang. Ada kekurangan pada sosoknya dan dia tidak patut menjadi ilah, menjadi sesembahan yang disembah. Walihada lamma qala qaum Samiri, oleh karena itu tatkala kaumnya Samiri, Samiri ini ya pencetus togut di masa Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam pergi 40 hari ke Bukit Tur, menitipkan Bani Israel kepada Harun, nah Samiri ini mulai mengacak-acak akidah Bani Israel yang sebelumnya sudah punya potensi besar berbuat syirik. Ketika mereka baru nyebrang Laut Merah dari kejaran Fir'aun, selamat dari kejaran Fir'aun, menyaksikan mukjizat Nabi Musa alaihissalam di depan mata kepala mereka sendiri, mereka melihat orang-orang di Syam yang waktu itu di Palestina menyembah berhala, mereka pun minta kepada Nabi Musa, ija'al lana ilahan kama lahum alihah, buatkan kami berhala sebagaimana mereka punya, juga punya berhala. Dihardik oleh Nabi Musa, innakum qaumun tajhalun, kalian orang bodoh, berhenti mereka dari kesyirikan dan selamatlah mereka dari kekufuran. Ketika Musa pergi, maka Samiri membuat patung anak sapi yang diibadahi dan disembahlah oleh Bani Israel, sebagian Bani Israel. Nah, kaumnya Samiri mengatakan, hada ilahukum wa ilahu Musa. Kata mereka, ini adalah Tuhan kalian dan Tuhan Musa. Ya'nuna al-ijla awit timsala, yang mereka maksud adalah al-ijl, patung anak sapi dan patung. Qala Allahu jalla wa ala, afala yarawna alla yarji'u ilayhim qawlan wala yamliku lahum darran wala naf'a. Ya, afala yarawna alla yarji'u ilayhim qawlan. Apakah mereka tidak memperhatikan bahwa patung anak sapi itu ya la yarji'u ilayhim qawlan, enggak bisa menjawab, enggak bisa membalas, memberi jawaban pada mereka dengan ucapannya. Wala yamliku lahum naf'an darran wala naf'a, tidak pula dapat memberi kemudaratan pada mereka, tidak pula dapat memberi manfaat. Ya, maka syahidnya di sini, ala alla yarji'u ilayhim qawlan ay la yatakallamu. Apa mereka enggak memperhatikan patung anak sapi itu enggak bisa memberi jawaban pada mereka, yaitu tidak dapat berbicara. Padahal ala butlani ibadatihim lahu, maka ini menunjukkan batilnya peribadatan mereka Bani Israel, kaumnya Samiri, kepada ijl tadi, patung anak sapi tadi. Kenapa? Karena enggak layak jadi ilah. Sebabnya apa? La yatakallamu, dia tidak berbicara. Yang la yatakallamu yakunu naqisan wa la yakunu ilahan, rumusnya begitu. Yang tidak dapat berbicara itu maka dia memiliki sifat yang kurang dan dia tidak layak, tidak patut jadi sesembahan. Wa fil ayatil ukhra alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila. Ya, Allah bantah mereka. Orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, Allah bantah mereka. Alam yarawnahu, apakah mereka tidak memperhatikan, alam yaraw annahu la yukallimuhum, apakah mereka tidak memperhatikan bahwa anak sapi itu la yukallimuhum, tidak dapat berbicara pada mereka, wala yahdihim sabila, tidak pula dapat menunjukkan hidayah, jalan petunjuk kepada mereka. Nah, ini lagi ini syahidnya di sini. Fal wal kalamu sifatu kamal, maka yang namanya kalam sifat kesempurnaan. Bahkan sifat kalam yang ada pada Allah ini ada pada dua aspek, sifat zatiyah dan juga sifat fi'liyah. Sifat zatiyah yaitu Allah tidak bisu, Allah berbicara. Dan sifat fi'liyah bahwasanya sifat Allah terus menerus, sifat kalam Allah terus menerus. Wa'adamul kalam sifatun naqsin, dan tidak berbicara berarti sifat yang kurang. Fallahu subhanahu munazzahun an sifatin naqsi wa mutassifun bi sifatil kamali. Maka Allah subhanahu wa ta'ala disucikan dari sifat yang kurang, Allah bersifat dengan sifat yang sempurna. Wala nukhalifu jama'atul muslimin, kata Syekh ya, At-Tahawi, Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi mengatakan, dan kita tidak menyelisihi jamaah kaum muslimin. Fa jama'atul muslimina yu'minuna bi annahu munazzalun haqiqatan ghairu makhluqin. Maka jamaah kaum muslimin, mereka beriman bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan, bahwasanya bi annahu dhamir haknya itu kembali kepada mana ini? Ya. Mengimani bahwasanya Al-Qur'an diturunkan kepada Allah secara hakiki. Ghairu makhluqin, bukan makhluk, minhu bada'a. Dari Allah lah Al-Qur'an itu berasal, bermula. Ya, dari Allah, Allah yang berfirman, wa ilaihi ya'udu, dan kepadanya lah ia akan kembali. Ia akan kembali karena nanti di akhir zaman Allah akan angkat Al-Qur'an secara hissi dan ya, maknawi. Secara hissi maksudnya mushaf-mushaf diangkat. Secara maknawi enggak ada seorang pun yang hafal Al-Fatihah atau seluruh Qur'an atau ayat apapun dari Al-Qur'an. Ya, di akhir zaman. Ketika sudah enggak ada lagi, ya, dicabutlah nyawa-nyawa kaum muslimin lewat angin yang berhembus, mati semua. Ya, kemudian terbitlah matahari dari sebelah barat. Tertutuplah pintu taubat. Ya. Wa kadzalika, ya. Hadhihi aqidatul muslimina fil Qur'an. Inilah akidah kaum muslimin terhadap Al-Qur'an. Wa kadzalika la nukhalifu jama'atal muslimina fi kulli majtama'u 'alaihi fi umurid din. Demikian pula kita tidak menyelisihi jamaah kaum muslimin. Ya. Jamaah kaum muslimin fi kulli majtama'u 'alaihi, dari segala apa yang mereka sepakati. Min umurid din, dari urusan agama ini, dari masalah agama ini. Ya, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa may yushakkiki ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang menentang rasul setelah jelas kebenaran bagi dia, dan dia tidak mengikuti jalan orang-orang beriman, dia malah menyelisihinya, mengikuti jalan yang lain, maka nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan kemana dia berpaling. Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang dikuasainya itu. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kami masukkan dia ke jahannam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ya. Minallahi bada'a, dari Allah lah Al-Qur'an itu bermula. Ya. Kata Syekh, walaysa kama yaqulu ba'dud dullal, bukan dolal. Kalau dolal, ya, isim. Ya, dia kesesatan. Tapi dullal sigah mubalaghah, fu'al. Wazan ummal, ya itu. Dullal sigah mubalaghah, orang-orang yang sangat sesat. Jangan bacanya dolal. Ya. Nanti kalau dibaca dolal artinya malah berantakan. Ka laisa kama yaqulu ba'du dullal, bukan dolal. Kalau dolal sebagaimana dikatakan sebagian kesesatan, kan enggak nyambung, ya. Nyambung enggak? Nah, sikoh mubalok. Coba antum kalau baca perhatikan. Ya, diperhatikan itu. Konteksnya lihat gitu. Terawang sedikit. Jangan asal oh ini mau produknya ini dolal. Lihat nyambung enggak? Kalau dibaca dolal enggak nyambung. Dullal begitu. Dibacanya apa? Dullal. Ya. Hai barakallahu fikum. Sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian orang-orang yang sesat. Ya nanti terbiasa antum ini ya, baca-baca kayak begini. Ya, tadi siapa yang baca? Ilham. Ah, terbiasa. Insyaallah. Ya. Mana lagi tadi? Inna Jibril akhadahu minal lawhil mahfud. Nah, ini sebagian orang-orang yang sesat mengatakan Jibril mengambil Quran bukan datang dari Allah, bukan dengar dari Allah, tapi dari lawhil mahfud. Ya. Alah, kata Syekh, enggak begitu. Ya, bal sami'ahu minallahi mubasyaratan. Bahkan Jibril mendengar Al-Quran itu dari Allah mubasyaratan, secara langsung, enggak ngambil dari Lauhul Mahfudz. Ini orang-orang sesat ini. Ya. Wa ilaihi ya'udu, dan kepadanya lah, kepada Allah lah Quran itu akan kembali. Ya, maksudnya apa? Ai fi akhir zaman, yaitu di akhir zaman. Di akhir zaman kepada Allah Quran akan kembali. Ya, yurfa'ul Qur'anu ila Allah azza wajal. Quran akan diangkat kepada Allah, hissiyah wa ma'nawiyah. Secara hissi, bentuk fisik Al-Quran dalam mushaf, dalam buku, semua yang ada Al-Quran, yang ada ayat Al-Quran, diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis Ibnu Mas'ud, orang-orang yang hafal Quran, ya udah gak ada yang hafal lagi, gak tersisa satu ayat pun, ya gak ada yang hafal. Allah hembuskan kaum angin yang mematikan kaum mukmin. Selesai itu, terbit matahari dari sebelah barat, tertutup pintu taubat. Mana lagi tadi? Ya, wahada min alamati sa'ah, ini adalah diantara tanda hari kiamat. Fayunza'u al-Qur'anu minal masahifi wa suduri rijali. Maka Qur'an akan yunza', apa arti yunza'? Dicabut dari mushaf-mushaf, dari lembar mushaf, diangkat oleh Allah, dan dari dada-dada manusia. Fala yabqa fil ard, maka enggak tersisa sedikit pun Al-Qur'an ini di muka bumi. Naam, barakallahu fiik. Kemudian kata Syekh, ya, Abu Ja'far At-Tahawi, wala nukaffiru ahadan min ahli al-qiblati bidanbin ma lam yastahillahu. Dan kita kaum muslimin ahlussunnah wal jamaah tidak mengkafirkan seorang pun dari ahlul kiblah. Ahlul kiblah itu kaum muslimin yang sholatnya menghadap kiblat. Kita tidak mengkafirkan seorang pun kaum muslimin bidan bin, karena dosa. Itu manhajnya Khawarij dan Mu'tazilah. Manhajnya ahlussunnah wal jamaah menyatakan pelaku dosa besar di dunia dia dihukumi fasik. Ibn Taymiyah di Wasitiyah punya istilah fasik mindi. Murji'ah berpendapat pelaku dosa besar tetap beriman, stabil imannya. Khawarij mengkafirkan. Mu'tazilah menyatakan fil manzilah baina manzilatain. Di antara di kedudukan, di antara dua kedudukan, antara kafir dan beriman. Di akhirat orang Khawarij mengekalkan pelaku dosa besar yang belum bertobat di dunia, dikekalkan di neraka. Mu'tazilah sama. Murji'ah konsisten, oh dia tetap beriman. Ahlussunnah, pelaku dosa besar yang belum bertobat, dia tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Enggak mengkafirkan karena dosa besar. Ya. Iman melemah, iya, tapi enggak kafir. Al-iman yazid wa yanqus, yazid bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Berkurang karena maksiat, tapi enggak kafir. Ya, karena maksiat. Ahlussunnah wal jamaah hanya mengkafirkan pelaku pembatal keislaman. Ya, pelaku pembatal keislaman. Taibar kalau begitu. Ah, dibaca berikutnya. Syahrul, fadhal Syahrul. Bismillahirrahmanirrahim. Maula ta'ala. Wala tatfiru ahadan min ahli qiblati bi dhanbin ma lam yastahillahu. Hadza kama sabaqa anna dhanba idza lam yakun kufran aw syirkan mukhrijan minal millati fa innana la nukaffiru bihi al muslima bal na'taqidu annahu mu'minun naqisul imani mu'arradun lil wa'idi wa tahta al masyiati hadhihi aqilatul muslimin ma lam yastahillahu fa idza istahalla ma harramallahu fa innahu yukaffaru. Yakfuru. Boleh antum baca yukaffar, boleh. Boleh juga baca yakfur. Boleh dibaca yukaffaru, boleh dibaca yakfur. Kalau yukaffar berarti dia dikafirkan, kalau yakfuru berarti dia kafir. Boleh dua-duanya. Terus kama ustahalla riba awil khamra awil mayitata awil ahmal khinziri awil zina إذا استحل ما حرم الله كفر بالله فذلك الأقصى لو حرم ما أهل الله كفر اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وجاء تفسير الآية بأنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم أما لو فعل الذنب وهو لم يستحله بل يعترف أنه حرام فهذا لا يكفر ولو كان الذنب كبيرة دون الشرك والكفر لكنه يكون مؤمنا ناقص الإيمان أو فاسقا بكبيرته مؤمنا بإيمانه وقوله وقوله لا نكفر بذنب ليس على إطلاقه فتارك الصلاة متعمدا يكفر كما دل على ذلك الكتاب والسنة. نعم بارك الله فيك. Ya, Syekh Shalih Fauzan menjelaskan mengenai keterangan yang diberikan oleh Abu Ja'far Thahawi, wala nukaffiru ahadan min ahli kiblati bidzanbin ma lam yastahillahu. Kita tidak mengkafirkan seorang pun karena dosa besar dari ahli kiblat, dari kaum muslimin, karena dosa ma lam yastahillahu, selama dia tidak menghalalkannya. Kalau dia menghalalkannya ya zina. Zina, ketika dia berzina kita tidak kafirkan, kita hanya memfasikkan. Ya, dirajam dia berdasarkan hukum Islam. Namun kalau dia mengatakan zina halal walaupun dia tidak berzina, maka dia kafir. Ya, mencuri halal, ya, khamr halal, minum khamr, maka dia kafir walaupun dia tidak minum khamr. Paham sini ya? Taim. Barakallahu fiik. Nah, Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan hada kama sabaqa, ini penjelasannya sebagaimana yang telah lalu. Ya, anna dzanba idza lam yakun kufran aw syirkan mukhrijan minal millah fa innana la nukaffiru bihi al muslima. Ya, maka sesungguhnya dosa apabila dosa tersebut tidak ya, bukan merupakan kekufuran atau kesyirikan yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, maka kita tidak mengeluarkan seorang, mengkafirkan seorang muslim tadi dengan sebab ya dosa tadi yang dilakukan si muslim tadi. Bal na'taqidu annahu mu'minun naqisul iman. Bahkan kita meyakini bahwa dia pelaku dosa besar tadi, dia beriman namun imannya kurang. Ya, mu'arradun lil wa'idi tahtal masyiati. Iya betul, dia dihadapkan kepada wa'id. Ya, wa'id itu ancaman dan di bawah kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki Allah azab, dan azab Allah tidak mengekalkan. Kalau Allah kehendaki Allah ampuni. Hadihi aqidatul muslim. Inilah akidah muslim. Ya, keterangan di sini malam yastahillah, selama dia tidak menghalalkannya. Fa idza istahalla ma haramallahu fa innahu yakfur, atau boleh juga yukaffar. Apabila dia menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka dia kafir. Namun ini menghalalkan apa yang Allah haramkan pada perkara-perkara yang qat'i, bukan perkara-perkara yang mukhtalafun fihi, atau tidak ada para ulama yang menyebutnya itu sebagai ma'lum minaddin bidarurah. Contoh begini, apa pendapat antum tentang rokok, halal apa haram? Hah? Haram ya. Taib, nah, ana juga haram. Ya. Baik, kita berpendapat rokok adalah haram. Ittiba'an lil ulama. Ngikutin ulama yang mengatakan rokok adalah haram. Eh, ada orang yang menghalalkan rokok. Menurut saya ini enggak haram kok. Haramnya dari mana, kata dia? Itu orang tadi kafir. Kafir enggak? Menurut antum kan haram. Menurut dia enggak? Kita enggak ngapirin dia, kan rokok maksiat itu ya. selama dia tidak menghalalkan. Sekarang dia menghalalkan, kan banyak tuh kiai yang bilang rokok nggak apa-apa, gitu kan? Saya kalau zikir nggak ngerokok itu malah ngantuk katanya. Saya kalau taklim, kalau kajian nggak ngerokok itu malah ngantuk. Ya, kafir nggak? Enggak. Musik, menurut antum halal apa haram musik? Haram. Ada orang yang menghalalkan musik. Ya enggak apa-apa selama tidak melalaikan. Ada enggak yang ngomong kayak gitu? Banyak ya. Yang haram itu yang melalaikan. Saya kan enggak lalai katanya. Dia kafir enggak? Enggak. Kenapa? Karena enggak ada ulama yang menyatakan haramnya musik ma'lum minaddin bidarurah. Paham enggak di sini? Jadi kita mesti tahu sampel-sampel kasus, contoh-contoh dosa mana yang ma'lum minaddin bidarurah. Ya, yang perkara yang disepakati keharamannya oleh para ulama secara qat'i. Ya, secara qat'i yang enggak boleh ada seorang muslim yang enggak tahu tentangnya. Artinya kalau ada seorang yang baru masuk Islam, kemudian dia minum khamr, dicambuk dia berkilah, saya enggak tahu dalam Islam khamr adalah haram. Saya pikir kayak di agama saya dahulu, nenggak khamr kayak nyeruput kopi gitu. Kayak ngeteh. Oh enggak. Nah, diberi uzur enggak dia? Enggak, ini enggak boleh, orang enggak tahu. Paham enggak sini? Larangan khamr aja enggak diberi uzur. Masa syirik diberi uzur? Taib barakallahu fik. Mana lagi tadi? Ya. Kama law istahala riba, sebagaimana seandainya dia menghalalkan riba. Ya, sebagaimana dia menghalalkan riba. Ya. Kemudian ya. Awil khamri, awil khamra, awil maitata, atau dia menghalalkan khamar, makan bangkai, aulah mal khinziri awi zina, menghalalkan daging babi atau zina. Idza stahalla ma haramallahu kafara billah, apabila dia menghalalkan apa yang Allah haramkan maka dia kafir pada Allah. Wa kadzalika al aksu, demikian pula sebaliknya. Ya, law harrama ma ahallallah, jika dia mengharamkan apa yang jelas-jelas Allah halalkan, kafara, dia kafir. Ittakhadhu ahbarahum wa rahbanahum arbaba min dunillahi wal masiha ibn maryam. Allah berfirman, mereka orang-orang Yahudi, Nasrani, menjadikan orang-orang alimnya, rahib-rahibnya sebagai rob-rob tandingan selain Allah. Begitu juga mereka menjadikan Isa bin Maryam demikian pula. Ya. Wa ja'at tafsirul ayah, dan tafsir ayat ini bi annahum, menerangkan bahwasanya mereka ahallu lahum al haram, mereka menghalalkan ya kepada umatnya ini, pendeta-pendeta ini menghalalkan apa yang Allah haramkan. Wahramu alaihim al halala, dan menghalalkan kepada mereka, mengharamkan pada mereka apa yang halal. Fa'atauhum, dan mereka pun akhirnya mentaatinya. Nah, ini syirik to'ah. Ini kisah Adi bin Hatim yang masih Nasrani dulu, ya, kemudian ya dia mengatakan ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi unukihi salib wa fi unuki salibun min zahab. Aku dulu pernah datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di leherku terdapat kalung salib. Maka beliau mengatakan ya ya Adi itrah anka hadzal wasan. Wahai Adi, itrah, buang itu. Buang berhala itu. Salib itu berarti berhala. Kalung salib berarti berhala. Nah, buang itu berhala itu. Ya. Taib. Wa sami'tuhu yaqra'u fi surati Bara'ah. Dan aku mendengar kata Adi, beliau membaca ayat di surah Bara'ah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ya. Taib. Kan Adi bin Hatim mengatakannya, Rasulullah, ya, nahnu la na'buduhum, kami enggak beribadah pada mereka kok. Ya. Baik. Qala ama innahum lam yakunu ya'budunahum walakinnahum kanu idza ahallu lahum asy-syai'an istahalluhu, wa idza harramu alaihim syai'an harramuh. Ya. Taib, kata Nabi SAW, adapun mereka ini memang tidak menyembah rahib-rahib itu, tapi jika rahib-rahib ini menghalalkan sesuatu yang halal, ya, menghalalkan sesuatu yang haram bagi mereka, mereka yakini halal juga. Dan bila rahibnya mengharamkan apa yang halal, ya, mereka juga mengharamkan juga. Itulah peribadatan kepada mereka. Tilka ibadatuhum. Nah, amma law fa'ala dzanba wa huwa lam yastahillah bal ya'tarifu annahu haram, adapun orang yang melakukan dosa dan dia tidak menghalalkannya dan dia mengakui ya bahwa itu adalah memang haram, fa hadza la yakfuru walau kana minad dzanbi kabirat, walau kana dzanbu kabiratan, ini enggak kafir walaupun dosanya itu besar, ya, duna syirki wal kufri, selain kesyirikan dan kekufuran. Ya, kalau dia syirik dan kekufuran yang dilakukannya, kufur dia, dikafirkan. Lakinnahu yakunu mu'minan naqisal imani aw fasiqan bikabiratihi mu'minan biimanihi. Nah, namun dia mukmin yang kurang imannya, ya, atau yang fasik dengan dosa besarnya, namun walau dia juga beriman dengan imannya. Taib barakallahu fiik. Wa qawluhu, ini nanggung ya. Wa la nukaffiru bi dzanbin, kita tidak mengkafirkan kaum muslimin hanya karena dosa. Ya. Hanya karena dosa. Ya. Ai laisa ala itlaqih, namun ini enggak mutlak juga. Fatariqus shalah muta'ammidan yakfur. Orang yang meninggalkan salat secara sengaja maka dia kafir. Kemadalah ala dzalikal kitab wa sunnah, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan sunnah. Ya, kafir orang yang meninggalkan sholat. Perintabu aqamu sholata wa atau zakata fa ikhwanukum fiddin. Kalau mereka mau tobat dari kesyirikan, mau sholat, mau zakat, baru mereka saudara kalian dalam agama. Nah, kemudian kata Abu Ja'far Ath-Thahawi, wala naqulu la yadurru ma'al iman dzanbun liman 'amilahu, kita pun juga tidak menyatakan bahwa la yadurru ma'al iman dzanbun, bahwa dosa tidak membahayakan keimanan, liman 'amilahu, bagi orang yang melakukan dosa tadi. Tapi kita katakan dosa membahayakan keimanan, karena dengan dosa iman berkurang. Nah, bima faddal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syari rahimahullahu taala, kama taqulu kama taquluhu al-murji'atu yaquluna madama musaddiqan biqalbihi fahuwa mu'minun kamilul imani. Mu'minun kamilul imani. Ammal a'malu fa amruha hayyinun. Falladzi la yusalli wa la yasumu wa la yahujju wa la yuzakki wa la ya'malu syai'an min a'mali tha'ati yaquluna huwa mu'minun bi mujarradi ma fi qalbihi wa hadha min a'zami abdullali abdullali min a'zami masa itu ada alif lam kan ada alif iya dolal bukan dulal dolal min a'zami dolal. Bukan masalah alif lam, saya tahu juga memang bukuannya beda ukuran tuh. Bukuannya juga sama. Buku mahal. Ya. Terus lanjut. Faraddu 'alaihim anna dzunuba tadurru 'ala kulli halin. Minha ma yazilu al-imana bil kulli. Ma yuzilu azala yuzilu. Ma yuzilu al-imana bil kulliyati wa minha ma la yuziluhu bil kulliyati bal yanqusuhu ala sahibiha bal yanqusuhu wa sahibiha mu'ridun lil mu'arradun mu'arradun lil wa'idi al murattibi 'alayha al murattabi Baik. Ya, kemudian ini bantahan terhadap Murji'ah ini ya. Wala naqulu la yadurru ma'al imani dhanbun liman 'amilah. Ini pernyataan Murji'ah. Kita tidak menyatakan iman tidak tercederai karena dosa bagi yang melakukannya. Ya, kita nyatakan justru yadurru ma'al iman dhanbun. Karena ya iman dapat memudarat, apa dosa dapat memudaratkan iman. Karena yang namanya iman berkurang dengan kemaksiatan. Bisa habis iman itu. Ya. Kama taqulu huwal murji'atu, kata Syekh, sebagaimana mana ini yang dikatakan oleh kaum murji'ah. Bahkan kaum murji'ah mengatakan jangankan dzanbun, dosa-dosa yang paling parah yaitu syirik, iman enggak ngaruh. Emangnya apa yang mau dibilang murji'ah ketika seorang melakukan kesyirikan? Imannya bertambah apa berkurang? Syirik akbar ini, dia nyembah Nyi Roro Kidul, berikan sesaji pada Nyi Roro Kidul. Ya. Musyrikin di yang nyembah Nyi Roro Kidul itu lebih kafir pada Abu Lahab. Kalau Abu Lahab enggak meyakini sembahannya dia, menjaga dia, memberikan rezeki kepadanya. Kalau musyrikin yang nyembah Nyi Roro Kidul meyakini Nyi Roro Kidul punya rububiyah, kekuasaan, pemberian rezeki, pemberian manfaat, mudorot, mereka yakini itu, perlindungan. Abu Lahab enggak meyakini. Nah, orang-orang murji'ah ini apa respon mereka atau komentar mereka, pendapat mereka terhadap para ubat Nyi Roro Kidul? Imannya bertambah atau berkurang wahai murji? Murji'ah bingung. Ya. Bertambah apa berkurang ya? Hilang. Ah, berarti sama itu. Dengan Ahlussunnah, berarti antum mengkafirkan pelaku kesyirikan. Oh, enggak. Oh, berarti imannya gimana? Bertambah atau berkurang? Berkurang. Berarti kayak dosa besar dong, kayak minum khamr gitu. Nyembah Nyi Roro Kidul kayak minum khamr. Bingung. Mau bilang bertambah dia murtad, emangnya kesyirikan nyembah Nyi Roro Kidul ketaatan apa? Bingung dia. Maka kesyirikan itu menyebabkan iman hilang. Iman hilang. Diberi udzur ya, ya, oke, pendapat ente wahai murji diberi udzur. Terus imannya gimana? Enggak apa, udah lost gitu, enggak ada, dianggap enggak ada. Karena diberi udzur, dia enggak tahu ada syubhat di dengkulnya, belum ada mawani, ada penghalang. Ya terus udah stabil imannya, enggak kayak enggak apa-apa. Wujudul kufri ka adamihi gitu. Gak apa, udah enak banget. Nah ini manhaj hobis, manhaj rusak. Mazhab Jahmiyah. Udah, sekarang dia bilang, yo imannya, ya udah dia diberi udzur, ya terus diberi udzur, imannya gimana itu? Bertambah atau berkurang? Berarti nggak ada apa-apa gitu, nggak ada apa-apa. Udah dianggap nggak ada, karena dia diberi udzur. Ajib itu. Dianggap nol. Jadi yang tadi dia nyembah Nyi Roro Kidul udah ma'fu'an, maghfur, dimaafkan. Berarti nol. Ajib. Ente beda manhaj sedikit nggak diberi udzur. Makanya Syekh Shalih Fauzan ditanya tentang orang-orang yang mengatakan secara definisi iman qaulun wa amalun wa i'tiqadun, tapi kenyataannya akidahnya akidah murji'ah seperti ini. Kata Syekh Fauzan, enggak, mereka main-main ini. Ya. Apa fungsinya, apa gunanya, apa faedahnya dia mengatakan iman qaulun wa amalun, tapi urusannya kembalinya ke hati, ke kolbu. Ternyata pas dia melakukan pembatal keislaman dengan amalan, dengan ucapan, kembalikannya ke hati. Bisa jadi hatinya mengingkari. Loh, berarti iman menurut Anda hanya kolbu. Bukan, ya berarti urusannya cuma i'tiqad, bukan qaulun wa amalun. Berarti ini pendapat gulat Jahmiyah. Ya, pendapat gulat Murji'ah dari kalangan Jahmiyah. Oh, berat kali ini. La ilaha illallah. Bahaya ini pendapat seperti ini. Makanya lalu sunnah itu manhajnya jelas. Iman bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan, hilang dengan pembatal keislaman. Selesai. Selesai. Habisnya orang yang diberi uzur itu imannya gimana? Hah? Udah dia lost gitu, dianggap gak ada. Wajib. Wajib itu. La ilaha illallah. Ya. Mana lagi tadi? Ya, kemudian kata Syekh, mana sekarang? Tadi kata Syekh. Hah? Madama musaddiqan biqalbih fa huwa mu'minun kamilul iman. Selama dia membenarkan di kalbunya, maka dia mukmin yang sempurna imannya. Amal a'mal fa amruha hayyinun, kata Murji'ah. Ya. Adapun amal-amal perbuatan, yaitu perkara hayyin, mudah, gampang. Falladzi la yusalli wa la yasum wa la yahju wa la yuzakki wa la ya'malu syai'an min amali ta'ah. Orang yang enggak salat, yang enggak puasa, enggak haji, enggak zakat, enggak haji padahal dia mampu. Enggak beramal apapun dari amal-amal ketaatan, ya qulun, Murji'ah mengatakan huwa mu'minun bimujarradi ma fi qalbi. Dia mukmin dengan sekedar apa yang ada di kalbunya. Ya. Baik, wa hadza min aqdamid dalal. Ini di antara kesesatan yang paling besar, yang paling dahsyat ini kesesatan ini. Ya dan Allah. Ya. Baik, barakallahu fikum. Faradu alaihim, maka sanggahan atas mereka, annadzunuba tadurru ala kulli halin. Ya, namanya dosa-dosa besar itu memudaratkan iman dalam keadaan apapun. Minha mayuzilul iman bil kulliyati. Di antara ada yang menghilangkan iman secara keseluruhan. Wa minha ma la yuziluhu bil kulliyati, kayak salat. Ya, ditinggalkan salat menurut pada para ulama, banyak ulama, kufur hilang imannya. Di antaranya ma la yuziluhu bil kulliyati bal yunqisuhu sahibuha wa sahibuha mu'arradu lil wa'idi al murattabi alaih. Di antaranya ada yang tidak dapat menghilangkan iman secara keseluruhan, namun hanya mengurangi keimanan, dan pelakunya nanti dihadapkan kepada ancaman. Ya, yang al murattab, ya, yang merupakan akibat alaiha dari dosa-dosa dia tadi. Ya, Allah musta'an. Ya, kemudian kata Syekh, ya. Wa narju lil muhsinina minal mu'minin ayyafu anhum. Dan kita mengharapkan bagi orang-orang yang berbuat ihsan, yang berbuat kebaikan dari kalangan kaum mukminin, ayyafu anhum. Kita berharap agar Allah mengampuni mereka. Wa yudkhilahum al-jannata. Dan semoga Allah memasukkan mereka ke surga bi rahmatihi, dengan rahmatnya. Wala na'manu alaihim. Ya. Wala na'manu alaihim. Kita tidak menjamin mereka. Ya, artinya kita tidak menyatakan mereka pasti masuk surga. Wala nashhadu lahum bil jannati. Kita tidak mempersaksikan mereka pasti masuk surga. Pelaku kebajikan kita doakan, semoga Allah ampuni, semoga Allah terima amalannya, semoga dia masuk surga. Ya, namun kita tidak katakan, oh dia pasti terjamin. Enggak. Kecuali apa yang telah dipersaksikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang ada ya ikhwah, di Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah berpendapat, khusus orang-orang yang merupakan tokoh dari para imam, semisal A'immatul Madhab, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Lais, Imam Ahmad, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Uyainah, dan yang lainnya, itu dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, "Bu, kita boleh mempersaksikan mereka ke surga." Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Ya, dijelaskan juga di Syarahnya oleh As-Suyuti, ya, yang ketika ada seorang jenazah yang lewat, ya, yang kata Nabi SAW, "Kalau kalian mengatakan dia baik, maka dia baik." Ya, nah, makanya Ibnu Taimiyah berdalil dengan ini. Kemarin ketika daurah Syarh Sunan Al-Muzani, saya bertanya langsung ke Syekh Labib mengenai hal ini. Ya, apa jawaban kita terhadap pendapat Ibnu Taimiyah tersebut? Boleh enggak saya berpendapat dengan pendapat Ibnu Taimiyah? Kata Syekh Labib, ya betul itu pendapat Ibnu Taimiyah. Ya. dan hujah beliau hujah yang kuat karena hadis tadi. Namun ini akan membuka peluang pintu seorang bergampang-gampangan memberikan tazkiyah, rekomendasi surga. Oh, ini ahli khair, khair, surga, surga. Awalnya hanya a'immatul arba'ah. Nanti ya, a'immatul sholah, ya enggak? Nah, ntar asatidah, ntar semua sulaha, orang-orang soleh. Ya akhirnya semua orang dipersaksikan surga semua. Nah, ya Ibnu Taimiyah hanya ya berpendapat dengan level orang-orang yang selevel Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik begitu misalnya. Imam Lais, Imam Sufyan, Ibnu Uyayna Ats-Tsauri, hanya yang selevel kayak gitu. Ya, kalau sekarang dibuka itu ya kemana-mana akhirnya. Paham enggak di sini? Tapi barakallahu fiik. Ini dibaca belum syarahnya? Belum. Belum. Nah. Coba dibaca lagi Bima, Bima. Bima. Qala syarih rahimahullahu ta'ala, hadza bahthun li syahadati li mu'ayyanin annahu min ahlil jannati aw annahu min ahlil nari. Nahnu la nashhadu li ahadin bi jannatin aw narin illa bidalilin illa man syahidalahu al-Mustafa alaihi salatu wassalamu annahu min ahlil jannati. Syahidna lahu bidzalika wa man syahida lahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bin nari syahidna lahu bidzalika hadza bisun bi nisbati ila ilal muayyanina amma binisbati ila al umumi fa na'taqidu annal kafirina fin nari wa annal mu'minina fil jannati amma ala wajhil khususi fala nahkumu li ahadin illa bidalili lakin narju lil muhsini wa nakhafu alal musii hadhihi aqidatul muslimina. Nah, baik, Syekh menjelaskan. Kata beliau, hadza bahsun, ini pembahasan ini, bahas ini li syahadati li muayyanin, tentang persaksian jaminan bagi person-person tertentu akan masuk surga gitu, annahu min ahli jannah atau annahu min ahli nar atau di penduduk neraka. Nahnu la nashhadu li ahadin bi jannatin aw narin illa bi dalilin. Kita enggak mempersaksikan seorang itu pasti masuk surga atau neraka kecuali dengan dalil, kayak Abu Lahab gitu ya. Abu Lahab bahkan masih hidup sudah turun ayat itu dia di neraka. Ya. Ya. Tabat yada Abi Lahab wa tab. Celaka tangan Abu Lahab. Bahkan bukan cuma itu, istrinya juga, wa mraatu hammalatal hatab. Itu sudah dipersaksikan. Padahal bisa jadi kan Abu Lahab sama istrinya Ummu Jamil tobat gitu kan. Tapi enggak, sudah Allah nyatakan dia pasti neraka. Hah? Masih hidup ayat itu turun loh di Mekah. Oh, gimana enggak kekinya Abu Lahab? Karena kekufuran Abu Lahab itu luar biasa. Ya. Dia bukan cuma kufur, bukan cuma nolak dakwah Rasulullah, memusuhi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakwah ngajak orang bertauhid. Setelah Rasul pergi, Abu Lahab datang ke orang tadi, jangan mau dengerin dia orang gila, dia ponakan saya, jangan dengerin dia. Hati-hati itu jadi musuh dakwah. Ya. Rasulullah SAW datangin orang-orang ke pasar. Habis Rasul pergi, dia datangin orang-orang lagi, jangan mau ikutin dia. Sudah kufur, nyembah berhala, musyrik, menolak dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi penentang dakwah Rasulullah, memprovokasi orang-orang. Itu kekufuran Abu Lahab. Wah, luar biasa. Hati-hati makanya memusuhi dakwah. Ya. Tabarakallahu fik. Mana lagi tadi? Berikutnya mana? Ya. Il illa man syahida lahu al-Mustafa. Ini ya. Kecuali yang dipersaksikan oleh al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu min al-jannah bahwa ia ada masuk surga. Penduduk surga. Ya, semisal 10 orang yang dijamin masuk surga. Abu Bakar fil jannah, kita tetapkan Abu Bakar di surga. Ya. Baik, wa syahidna lahu bidzalik. Kita juga persaksikan orang tersebut yang dipersaksikan surga oleh Rasulullah, ya dia dapat surga. Wa man syahida lahu lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam binar syahida lahu. Syahidna lahu bidzalik. Siapa yang dipersaksikan oleh Nabi dia penduduk neraka, kita juga ya mempersaksikan. Hadza binisbati ilal muayyani. Nah, ini kalau berdasarkan aspek persen-persen tertentu ya. Amma binisbati ilal umum, adapun kalau aspek umum ya, fa na'taqidu, maka kita yakini annal kafirina finnar, kita yakini orang kafir di neraka. Innal ladina kafaru min ahli kitab wal musyrikin finnar jahannam, selesai. Ya. Namun ini ada orang nih kafir nih. Kafir nih, si fulan. Michael Jackson mati dikubur di sana Nasrani. Ya, Michael Jackson ini di neraka enggak? Antum yakin di neraka enggak? Ini takyin nih berarti nih. Ya, begini ya, wah, dijelaskan oleh para ulama. Kenapa nih redaksi-redaksi ulama gini? Kalau secara umum kita yakini mereka di neraka, orang kafir di neraka. Namun secara takyin kita tidak persaksikan mereka pas ini. Karena ada kemungkinan dia bertobat sebelum matinya. Kayak Michael Jackson. Michael Jackson itu silang pendapat orang-orang. Ada yang mengatakan dia udah Islam. Dia tinggal di Bahrain. Dia sempat tinggal di Bahrain lama. Dia sudah berislam. Kayak Lady Di, ibunya Pangeran William, emaknya Pangeran Harry, mantan bininya Pangeran Charles. Ya, yeah. Mati itu dia dikejar paparazzi kecelakaan di Paris. Bahkan menjadi simpang siur apakah matinya karena kecelakaan murni atau direncanakan oleh kerajaan Inggris. Kenapa ya kerajaan Inggris merencanakan? Karena aib bagi kerajaan Inggris yang super Katolik dari masa ke masa. Mantan anggota keluarga kerajaan, ibu dari calon raja, muslimah. Karena dia disinyalir sudah berislam karena menikah dengan suaminya yang mati bareng sama dia. Orang Mesir namanya Dodi Al-Fayed. Namanya Dodi Al-Fayed. Gak percaya antum? Searching. Ya. Orang saya tahu dari dulu. Dodi Al-Fayed itu pengusaha Mesir yang tinggal di Inggris. Di Islam. Punya klub bola. Nama klub bolanya Queen's Park Rangers. QPR. Ya, itu. Nah, dia kawinin dia tuh Lady Di yang janda setelah dicerai sama si Prince Charles. Sama Prince Charles lebih milih sama mantannya. Siapa namanya? Lupa saya itu yang nenek-nenek. Ah iya, Camilla. Camilla Parker Bowles. Nah itu. Ah iya, iya. Maka aib. Nah, Lady Di matinya di secara Kristen. Pakai kerajaan gitulah. Apa kita katakan, oh dia pasti di neraka? Oh, belum tentu. Bahkan dia disinyalir udah berislam, jadi muslimah. Ya, jadi muslimah. Ganti nama biasanya, jadi Siti Diana. Dari Diana Spencer ya. Jadi Siti Diana. Baik. Nah itu kenapa para ulama memberikan gitu? Ya, hadza binisbati ilal muayyaninah itu. Kita enggak mempersaksikan di neraka hatta kafirin. Ya. Secara umum, iya, orang kafir di neraka. Tapi secara takyin bisa jadi dia masuk Islam sebelumnya. Kan banyak tuh orang-orang yang dikuburin secara Kristen ternyata dikomplain, dia dulu Islam gitu kan. Nah. Dia dulu udah berislam. Baik. Barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Amma ala wajhil khusus fala nahkumu li ahadin illa bidal. Khusus itu muayyan. Adapun secara khusus kita tidak boleh menghukumi ya seseorang surga atau neraka kecuali berdasarkan dari ya. Fala nahkumu illa li ahdin illa bidalil, lakin narju lil muhsini, namun kita harapkan orang yang berbuat kebaikan dapat surga, wa nakhafu 'alal musii, dan kita khawatirkan orang yang berbuat keburukan dia dapat neraka. Wa hadhihi aqidatul muslimin. Ini akidah kaum muslim. Nah, ini jam berapa ini? 1:30 lewat. Ini cukup kali ya. Ya, istirahat. Habis asar kita darus lagi. Ya, itu apa namanya? Ya, kasbi syubhat dan juga itu apa? Muqaddimah al-majmu', insyaallah. Subhanakallah. Bismillahirrahmanirrahim.